Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ma ba'd. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kitab Mahiyah Salafiyah karya Al-Allamah Dr. Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu taala. Kita memasuki poin pertama atau pembahasan pertama yang direncanakan oleh beliau dalam pembahasan kitab ini. Sebelum kita melanjutkan, apa kandungan dari kata yang tersusun huruf sin, lam, fa? Apa kandungan makna dari kata yang tersusun dari sin, lam, fa? Nam, Hisham, maju mendahului. Nam, kata salaf itu merupakan kata jamak. Apa tunggalnya? Apa mufradnya? Nam, Jibril, baju biru. Salafun itu kata jamak, tunggalnya apa? Hah? Salifun. Dan salaf punya model jamak yang lainnya. Salif itu punya jamak setidaknya empat, yang telah kita ma'ruf, kita ketahui bersama salafun. Yang tiga lainnya apa? Kurang tiga. Muhammad Langit, aslafun, sulufun, sulafun. Ahsan, barakallahu fiik. Kita lanjutkan biidznillah ta'ala di malam ini sampai pada ayat surat Az-Zukhruf ayat ke-56 dalam kisah ditenggelamkannya Fir'aun. Faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Berkata Syekh Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala, قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية إمام البغوي رحمه الله seorang mufassir ahli tafsir dan mengarang sebuah kitab tafsir, menulis dan ma'ruf tafsir beliau ini di samping tafsir-tafsir yang ada Ibn Kathir, Qurtubi dan yang lainnya. Dalam tafsir beliau berkaitan dengan ayat ini, beliau mengatakan as-salafu man taqaddama minal abai. Salaf itu orang yang mendahului dari kalangan abah-abah, dari kalangan ayah-ayah kalian, dari kalangan nenek moyang kalian. Man taqaddama minal abai, itu salaf. Faja'alnahum mutaqaddimina liyatta'idha bihim al-akhirun. Maka kami jadikan mereka, ini tafsir beliau, syarah beliau dalam memaknai ayat tersebut, faja'alnahum salafan dan seterusnya, artinya adalah faja'alnahum mutaqaddimina, kami jadikan mereka, yakni Fir'aun dan kaumnya, mutaqaddimina, orang-orang sebelum kalian, yang mendahului kalian. Tujuannya apa? Liyatta'idha bihim al-akhirun, agar orang-orang yang terakhir, orang-orang setelah mereka, mengambil pelajaran dengan mereka. Faja'alnahum salafan, kami jadikan mereka orang-orang yang telah mendahului. Wa mathalan, dan permisalan. Agar apa? Yang setelah mereka mengambil pelajaran dari kaumnya Fir'aun, bagaimana akibat dari perbuatan mereka. Naam. Syahidnya apa? Kata salaf. Kata Baghawi rahimahullah, as-salafu man taqaddama minal aba, orang-orang yang mendahului kalian, yang mendahului dari kalangan abah-abah, ayah-ayah kalian, nenek moyang kalian. Naam. Jadi itu diantara ucapan ulama, Imam Al-Baghawi rahimahullah. Qala, wa minhu qawlullah ta'ala, dan diantara yang menerangkan hal itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, dan diharamkan untuk kalian menjamak antara dua saudari, menjamak, menggabungkan, menikahi dua wanita yang saling bersaudara. Illa ma qad salaf, kecuali apa yang telah berlalu. Apa yang telah berlalu. Jadi diharamkan enam menggabungkan dua wanita yang saling bersaudara. Fulan menikahi si fulana, si A, wanita A. Enggak boleh dia menikahi saudari dari si A selama masih ada si A, selama belum ditalak, atau sebelum naam pisah karena meninggal misalkan. Selama masih ada si A, kamu tidak boleh menikahi saudara perempuannya. Ini hukum dalam Islam. Bahkan tidak boleh menikahi seorang wanita, menggabungkan seorang wanita dengan bibinya, bibik dari ayah ataukah bibik dari ibu. Kamu menikahi wanita si A, kemudian kamu nikahi juga bibinya, ya, ini dilarang. Illa ma qad salaf, kecuali apa-apa yang telah salaf, yang telah terlampau, telah berlalu. Ai, kata beliau Asy-Syaikh Al-Bukhari, ma taqaddama min fi'likum, kecuali apa yang telah berlalu dari perbuatan kalian. Yang berlalu dari perbuatan kalian. Fadzalika mutajafan anhu. Maka hal itu kondisinya tidak bisa bertahan dengannya. Artinya apa? Kalau kalian menikahi dua wanita yang saling bersaudara atau wanita dengan bibinya, maka harus ada yang dilepas. Gak bisa kamu membiarkan itu. Jadi makna illa ma qad salaf artinya fal istinatsu anil itsmi, pengecualiannya terkait dosanya. Kalian berbuat itu menggabungkan dua wanita yang saling bersaudara, maka kalau sudah berlalu diampunkan dosanya. Bukan menunjukkan boleh. Bukan menunjukkan wanita tersebut yang sudah digabungkan, dua wanita tadi, terus bisa bersama dia. Tidak. Bahkan para ulama mengatakan harus dilepas yang kedua. Kalau menikahi si A kemudian baru si B, lepas yang B. Tapi kalau menikah bersamaan, menikahi A sama B bersama-sama, dipilih. Yang kamu pertahankan yang mana? Yang A apa yang B? Ya, dikasih pilihan. Ini artinya illa ma qad salaf, kecuali apa yang telah berlalu itu maksudnya apa? Perbuatannya, dosanya, akibatnya diperkecualikan, tidak mendapatkan dosa. Tapi perbuatannya boleh apa enggak? Enggak boleh. Harus dilepas. Harus dilepas. Ini terkait ayat tadi. La an jawazil fi'li, bukan terkait pembolehan perbuatan tersebut. Syahidnya apa? Illa ma qad salaf, kecuali apa yang telah salaf, telah berlalu. Apa yang telah kalian lakukan sebelumnya telah berlalu, lewat, maka tidak mengapa. Ya, perbuatan kalian diampuni, tidak mendapatkan dosa. Tapi bukan berarti perbuatan kalian boleh. Qala wali hadza yuqal, oleh karenanya diucapkan, dikatakan, disebutkan, li fulanin salafun karim, fulan itu punya salaf yang karim, salaf yang mulia. Maksudnya apa salafun karim? Ai abaun mutaqaddimun, punya ayah-ayah, bapak-bapak yang mendahului mereka, orang-orang yang mulia. Salafun karim. Dari sini kita mulai paham bahwasanya salaf itu asli maknanya, asal maknanya adalah orang yang mendahului, atau sesuatu yang mendahului, yang telah lewat, lampau salaf. Baik itu perbuatan ataukah seseorang, ataukah seseorang. Qalahu Ar-Raghib Al-Asfahani, katakan, diterangkan hal itu oleh Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah dalam Al-Mufradat. Ini asalnya kita harus pahami, asalnya terlebih dahulu. Berikutnya keterangan lain. Wa khassahu al-hafidh Ibnu al-Athir. Wa khassahu al-hafidh Ibnu al-Athir wal-allamah Ibn Manzur. Wal-allamah Ibn Manzur. Dan salaf dia khususkan kembali, dia khususkan lagi oleh Al-Hafidh Ibnu Al-Athir dan Al-Allamah Ibnu Manzur, dua ulama yang memiliki keahlian dalam bidang bahasa, dikenal dengan bidang bahasanya Ibnu Al-Athir dan Ibnu Manzur. Keduanya mengkhususkan lagi dari asal tadi, mereka khususkan apa itu? Bil mutaqaddimi wassabiqi fissinni wal fadli. Fissinni wal fadli dikhususkan oleh mereka, salaf itu yang mendahului, yang melampaui dalam hal umur dan keutamaan. Jadi kalau orangnya sudah berumur lebih tua dan punya keutamaan, itu salaf kata mereka, Ibnu Manzur dan Ibnu Al-Athir. Kalau sudah lebih tua, sudah berumur dan orang tersebut punya keutamaan, maka itulah salaf kata Ibnu Al-Athir dan Ibnu Manzur. Kalau sebelumnya umum, yang mendahului, yang telah mendahului, yang lampau, yang lewat, berarti siapapun dia, enggak berkaitan dengan keutamaan. Tapi Ibnu Manzur dan Ibnu Al-Athir mengkhususkan yang melampaui, yang mendahului dalam hal umur dan keutamaan. Ya. Nanti mereka akan membawakan sebuah riwayat dalil. Qala Ibnu Manzurin. Afwan, yang membawakan bukan mereka tapi Asy-Syaikh Al-Bukhari. Qala Ibnu Manzurin rahimahullah. Ibnu Manzur rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Lisanul Arab, ya, antum bisa lihat marja'nya atau sumbernya di footnote nomor 2. Footnote nomor 2. 6. Qala Ibnu Manzurin, beliau berkata, wassalafu aidan, salaf itu juga bermakna, man taqaddamaka min abaika, man taqaddamaka min abaika wa dhawi qarabatika alladhina hum fawqaka fis sinni wal fadli. Salaf itu juga dimaknakan sebagai orang yang mendahuluimu dari kalangan ayah-ayahmu, ya, dan orang dekatmu, kerabatmu, yang mereka di atas engkau, yang mereka di atas engkau, bapak-bapak kalian atau kerabat kalian, pamankah, bibikah, atau kerabat yang lainnya yang di atas engkau, fisinni wal fadli, di atas engkau dalam hal umur dan keutamaan. Dia lebih utama, lebih berpengalaman, lebih tua, lebih banyak makan garam dan seterusnya. Ini salaf kata Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab. Ataupun keutamaan yang lainnya, keilmuankah ataukah yang lainnya. Walihada summiya sadrul awwalu minat tabi'ina as-salaf as-salih. Oleh karenanya masa pertama dari tabi'in dinamakan sebagai salafus saleh. Mulai mengarah, nanti kita akan masuk pada makna secara istilah nantinya. Walihada summiya sadrul awal minat tabi'ina as-salafus saleh. Naam. Itu kata Ibnu Manzur rahimahullah. Berkata Asy-Syaikh Al-Bukhari hafizahullahu taala, "Wa mimma yadullu ala hadzal ma'na," dan di antara hal yang menunjukkan makna ini, di antara hal yang menunjukkan makna ini adalah ma jaa'a fis sahihain, apa yang telah datang di dalam as-sahihain, sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim. Sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim. Berarti riwayatnya rawahul Bukhari wa Muslim. Min hadithi Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hadith Aisyah radhiyallahu anha. Hadith Aisyah radhiyallahu anha. Qala wal hadithu fihi qissah. Hadis ini terdapat padanya kisah. Ya. Terdapat kisah padanya. Wa huwa, yaitu annan nabiy sallallahu alaihi wasallam sarah ibnatahu Fatimah radhiyallahu anha fabakat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sarah membisikkan kepada putrinya yang bernama Fatimah radhiyallahu anha. Dan Fatimah radhiyallahu anha anak terakhir yang hidup sampai sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya wafat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Zainab, Ummu Kulthum, Ruqayyah, apalagi anak-anak beliau yang laki. Yang laki-laki. Dibisikkan oleh beliau alaihi salatu wassalam fabakat, maka Fatimah radhiyallahu anha nangis. Falamma ra'a jaza'aha, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat rasa berat, rasa sedih pada Fatimah radhiyallahu anha, dilihat dibisiki nangis. Beliau melihat Fatimah sedih. Dan Fatimah radhiyallahu anha dicintai oleh beliau. Bahkan dalam sekian riwayat dikatakan Fatimah ini orang atau anak yang mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perilakunya, jalannya dan seterusnya. Ketika melihat itu, saraha marratan ukhra, dibisikkan lagi yang kedua kalinya. Fadahikat radhiyallahu anha, dibisikkan yang kedua kali, tertawa Fatimah. Dibisikkan yang pertama nangis, kemudian dibisiki lagi yang kedua, tertawa. Fasa'alatha Aisyatu, ketika itu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Fatimah, kenapa kamu ini dibisiki yang pertama nangis, yang kedua tertawa? Kenapa engkau wahai Fatimah? Falam tukhbirha, namun Fatimah gak mau mengkhabarkan, memberitakan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Fatimah sama Aisyah ini hubungannya apa? Fatimah sama Aisyah ini hubungannya apa? Abu Hasan, ibu tiri, iya. Fatimah sebagai anak tiri, Aisyah radhiyallahu anha ibu tirinya. Naam. Artinya anak Nabi Muhammad dari istri yang lain. Dari istri yang lain. Yaitu siapa? Khadijah bintu Khuwailid. Naam. Dan hubungan ini, walaupun ibu dengan anak, anak tiri dengan ibu tiri, namun umur enggak jauh beda. Fatimah dan Aisyah radhiyallahu anhuma. Qala walamma tuwfiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, enggak dikhabarkan sampai wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'alatha marratan ukhra. Tanya lagi Aisyah radhiyallahu anha sama Fatimah. Ditanya lagi, habis meninggal ditanya lagi. Fa ajabatha Fatimah radhiyallahu anha. Maka ketika itu Fatimah menjawab. Bi qauliha, dengan ucapannya. Amma hina sarani fil marratil ula. Adapun ketika beliau membisikkan aku di kali yang pertama. Pertama kalinya. Fa akhbarani anna Jibril kana yu'aridhuhu al-Qur'ana fi kulli sanatin marratan. Fi kulli sanatin marratan. Maka ketika itu beliau alaihi salatu wassalam mengkhabarkan kepadaku bahwasanya Jibril datang kepada beliau mengajarkan Al-Qur'an. Biasanya Jibril alaihi salam mengajarkan kepada beliau Al-Qur'an setiap tahunnya sekali. Datang kepada beliau mengajarkan Al-Qur'an setiap tahunnya sekali, satu kali. Biasanya. Wa annahu 'aradahu al-ana marratain. Namun sekarang Jibril datang dua kali. Sebelumnya biasa-biasanya sekali. Tapi sekarang dua kali Jibril datang. Wa qala laha, maka beliau alaihi salatu wassalam berkata kepada Fatimah. Wa inni la ural ajalu illa qad iqtaraba illa qad iqtaraba fattaqillaha wasbiri fattaqillaha wasbiri fa innahu ni'mas salafu ana laki fa innahu ni'mas salafu ana laki. Kata beliau alaihi salatu wassalam, sesungguhnya aku la ural ajala, tidak diperlihatkan al ajala, ajal, enggak ditampakkan kepada beliau ajal, illa qad iqtaraba, kecuali telah dekat ajal itu. Nah, jadi Jibril datang dua kali menunjukkan ajal beliau sudah dekat. Sesungguhnya aku tidak diperlihatkan dengan ajal kecuali telah dekat ajal tersebut kepada aku, kata beliau alaihi salatu wassalam. Fattaqillaha wasbiri, maka bertakwalah engkau dan bersabarlah. Ya, bertakwalah engkau dan bersabarlah. Karena sesungguhnya sebaik-baik salaf adalah aku untuk dirimu. Karena sebaik-baik salaf untukmu adalah aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فإنه نعم السلف أنا لكي. Sebaik-baik salaf, sebaik-baik pendahulu bagimu adalah aku. Ini yang pertama. Dan ini yang nanti yang menjadi syahid dalam pembahasan ini. Qalat fabakaitu buka'il ladzi ra'aiti. Kata Aisyah radhiyallahu, kata Fatimah radhiyallahu anha, maka aku nangis dengan tangisan yang engkau lihat ketika itu. Falamma ra'a jaz'i saran ats-tsaniyah, ketika Rasulullah melihat kesedihanku yang sangat, maka beliau membisikkan aku yang kedua kalinya. Faqala, beliau mengatakan, ala tardaina an takuni sayyidata nisa'il mu'minin atau sayyidata nisa'i hadhihi al-ummah. Qalat fadhahiktu dhahiki alladhi ra'aiti. Wahai Fatimah, apakah engkau ridha, rela jika engkau menjadi pemimpinnya perempuan yang beriman, atau pemimpinnya perempuan umat ini? Ya, pertanyaan namun mengandung khabar, mengandung berita bahwasanya Fatimah radhiyallahu anha sayyidah nisa'il mu'minin, pemimpinnya wanita kaum mukminin. Qalat fadhahiktu, maka ketika itu aku tertawa yang engkau lihat. Yang pertama dikabarkan bahwasanya ajal beliau dekat, nangis Fatimah, dan yang kedua dikabarkan berita gembira, maka Fatimah radhiyallahu anha tertawa. Nah, perhatikan pada kata fa innahu ni'mas salafu ana laki. Nah, beliau orang yang menjadi ayah Fatimah radhiyallahu anha. Secara umur tentu lebih dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keutamaan dan sebaik-baik salaf adalah aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Hafiz An-Nawawi rahimahullahu taala. Berkata Al-Hafiz An-Nawawi rahimahullahu taala fi syarh sahih Muslim, dalam syarah sahih Muslim. Siapa namanya Imam Nawawi rahimahullah, yang kalian pelajari kitabnya Riyadhus Shalihin? Siapa namanya? Lengkap. Siapa yang bisa menyebutkan nama beliau lengkap? Kunyahnya, namanya. Fadhal Hisham. Abu Zakaria. Terus ahsan, barakallahu fiik. Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Naam. Dihafalkan ya, muallif-muallif yang antum pelajari kitab-kitabnya yang terutama. Syarihan qawlan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidh awan An-Nawawi rahimahullah mengatakan, mensyarah ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu ni'mas salafu ana laki. Ucapan beliau terkait ini, fa innahu ni'mas salafu ana laki. Qala as-salafu al-mutaqaddim. Salaf itu yang mendahului, kata Nawawi rahimahullah. Wa ma'nahu anna ana mutaqaddimun quddamaka fataridina 'alayya. Artinya apa? Saya akan mendahului di depanmu. Saya akan mendahului di depanmu. Fataridina 'alayya, kemudian engkau wahai Fatimah akan menyusul aku. Engkau wahai Fatimah akan menyusul saya. Naam. Ana mutaqaddimun quddamaka fataridina 'alayya. Ini penjelasan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Maka dari sini kata Syekh Al-Bukhari, hadza huwal ma'na al-lughawi. Inilah makna secara bahasa. Secara bahasa. Yang mendahuluimu, yang telah berlalu, ataukah salaf itu yang mendahuluimu dalam umur dan keutamaan. Dalilnya apa? Hadis ini, fa innahu ni'mas salafu ana laki. Naam. Makna secara bahasa itu membantu kita memahami makna secara istilah. Naam. Jadi kalau ada apa-apa, tahu sebabnya. Tahu sebabnya. Kita masuk pada nuqtah yang berikutnya. Nuqtah yang berikutnya. Yaitu man humus salafu istilahan. Siapa secara salaf secara istilah? Secara bahasa sudah kita lalui. Yang intinya, yang mendahului, yang melampaui, apakah kerabat ataupun yang lainnya. Dan dikhususkan lagi yang mendahului dari kalangan orang-orang yang memiliki keutamaan. Oleh Ibnu Manzur dan Ibnu Al-Athir rahimahumallah. Qala madha ma'ana anna as-salafa fil lughati man taqaddamaka wa sabaqaka fis sinni wal fadri. Madha telah berlalu bersama kita bahwasannya salaf secara bahasa man taqaddamaka yang mendahuluimu wa sabaqaka yang melampauimu fisinni wal fadli dalam hal umur dan keutamaan. Ya, itu murojaah dari beliau, inti. Wa huna nu'arriju ala tahdidi hadhihi al-lafdhah min haitsul istilah. Sekarang atau di sini kita akan naik ke pembahasan batasan lafaz ini. Batasan lafaz ini. Kalau tadi umum, umum tadi. Sekarang mau ditahdid, dibatasi. Min haitsul istilah, dari sisi istilah. Nah, sebelum lanjut, ada yang belum paham? Nah, makna salaf secara bahasa insyaallah wadih, jelas. Keterangan Syekh Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Berikutnya, qala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya Al-Karim yang mulia, Al-Qur'anul Karim. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsanin radiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abadan dzalikal fawzul 'adzim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, was-sabiquna al-awwalun, orang-orang yang mendahului di awal-awal, pertama kali. Siapa mereka? Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan kaum muhajirin dan ansar. Jadi orang-orang yang mendahului di awal itu dua, muhajirin dan ansar, yang keduanya merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kita tahu salaf itu as-sabiq, yang mendahului. Para sahabat ini orang-orang yang mendahului kita. Walladzina ittaba'uuhum biihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Dan orang-orang yang pertama mendahului, begitu pula yang mengikuti mereka dengan baik. Mengapa? Radhiyallahu anhum maradu'an, Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sedang menghabarkan bahwasanya orang-orang yang mendahului di awal sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mereka itu Allah ridhai, dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abadan, dan mereka Allah persiapkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abadan, kekal selama-lamanya di dalamnya. Dzalikal fawzul 'adzim, itulah yang disebut dengan kemenangan yang besar. Disebutkan dalam ayat ini dua golongan yang telah mendahului umat ini, yaitu para sahabat muhajirin dan ansar. Berikutnya, wa fi sahihain, dalam kitab sahihain Bukhari dan Muslim, hadis sahih. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu adalah yang berada di masaku. Itulah para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelah mereka, ini yang terbaik kedua. Thumma alladhina yalunahum, dan orang-orang yang setelah mereka, dan ini yang terbaik yang ketiga. Berarti masa Nabi, kemudian masa sahabat, dan masa tabi'in. Kalau masa Nabi, orang-orang yang bersama Nabi siapa? Sahabat. Kalau masa sahabat yang bersama mereka siapa? Tabi'in. Kalau maksudnya tabi'in, siapa yang bersama mereka? Tabi'ut tabi'in, sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka, murid-muridnya sahabat dan murid dari murid-muridnya sahabat. Ini yang disebut dengan al-qurun al-mufaddalah. Al-qurun al-mufaddalah, masa-masa yang mendapatkan keutamaan, tiga. Masa sahabat, masa nabi, masanya para sahabat, dan masanya tabi'in, yang di dalam masa-masa tersebut. Naam. Thumma yaji'u aqwamun tasbiqu shahadatu ahadihim yaminah wa yaminuhu shahadatahu. Kemudian setelah itu akan datang kaum-kaum yang persaksian mereka mendahului sumpahnya, dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Yang kata para ulama, ini menunjukkan adamul amanah wat tasahul minas syahadah, tidak adanya sikap amanah dan bermudah-mudahan dalam mempersaksikan, menjadi saksi. Akan datang setelah mereka kaum-kaum, orang-orang yang persaksiannya mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Artinya apa? Bermudah-mudahan, enggak amanah dalam kesaksiannya. Nah, ini tiga masa. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Dan sudah banyak yang seperti ini, orang-orang yang bermudah-mudahan bahkan dalam persaksian palsu. Naam. Nas'alullah as-salamah. Na'udzu billahi min dzalik. Mempersaksikan sesuatu dengan persaksian palsu. Yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya itu termasuk perbuat al-kaba'ir, bahkan akbarul kaba'ir, dosa besar yang terbesar. Ketika menyebutkan hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan asyirku billah. Yang pertama, yang paling besar, syirik kepada Allah. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Dan sudah banyak pula. Fakana muttaki'an fajalas. Yang sebelumnya beliau bertelekan, bersandar, kemudian sampai duduk. Sambil mengatakan ala wa qawlaz zur wa syahadatuz zur. Hati-hati kalian dari ucapan dusta dan persaksian palsu. Hati-hati. Menunjukkan perkara mulut, lidah, dalam berucap, dalam bersaksi, sangat mudah mereka melontarkannya. Persaksian-persaksian palsu, ucapan-ucapan dusta. Beliau sampai bangun dari duduknya, menunjukkan beratnya, menunjukkan betapa dientengkannya perkara tersebut dan betapa manusia gampang terjerumus kepadanya. Nas'alullah assalamu al-afiyah. Nah, hati-hati dari sifat yang seperti ini. Dan jangan sampai muncul dari seorang yang menisbahkan dirinya dengan salaf. Saya salafi, saya athari, tapi ucapannya dusta, ucapannya kotor, ucapannya palsu, bersaksi palsu, dan seterusnya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan dengan apa yang kita di atasnya saat ini. Wallahu waliyut taufiq wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.